bersama Rosa Bella, juga ada Ramayana, spesial sekali ada Extreme The Best Multimedia, ada Diki Lighting Spectacular, Lovina Ake, masih bersama Rosa Bella, memang jazz. Coba yang hafal lagu ini tangannya diangkat semuanya dong. Yang ada di depan juga ya. Sebelah kanan saya, kiri juga. Nyanyi sama-sama ya. Sekali lagi buat Rosa Bella juga Lovina di sini, terima kasih banyak.